من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمكم الله بارك الله فيكم أوصي نفسي وإياكم أن نخلص جلوسنا وقعودنا في هذا المجلس إنما نبتغي بذلك وجه الله جل وعلا Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan antum semuanya untuk sama-sama kita mengikhlaskan duduknya kita di majlis ini. Pertama kali kita perhatikan kesempatan kita bisa menimba ilmu di majlis ini tiada lain karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah duduk kita di sini karena mengisi kekosongan waktu atau karena libur. Sabtu cuma hari lembur. Mending kita gunakan untuk daurah ya atau untuk mendengarkan muhadharah. La. Tapi di balik itu semua ada tujuan yang besar, yang agung, yang seharusnya untuk kita menghilangkan penyakit-penyakit tersebut di awal pertama kali kita duduk, bahkan di awal kali kita melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu. Tiada lain itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Sehingga jangan dikotori tujuan yang inti dan utama ini. Tujuan yang mulia dan suci ini dengan tujuan-tujuan yang lain. Baik. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimallahu taala dikategorikan duduknya seseorang di majalisul ilm sebagai ikhlas lillahi azza wajal li raf'i jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu di antaranya dia tujukan dalam rangka dia menimba ilmu agama Allah untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan kebodohan pada orang lain. Itu sebagai di antaranya yang menunjukkan keikhlasan dalam menuntut ilmunya. Karena disadari atau tidak, masing-masing kita dalam kondisi jahil, maka fahani'an liman yash'ara nafsahu ala jahlin, sebagai suatu perkara yang dianggap normal ketika seseorang merasa dirinya ini jahil. Dan tentunya dianggap tidak normal kalau dia tidak merasa jahil, tidak merasa bodoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui suatu apapun. Dalam kondisi kita jahil. Kita terlahir ke dunia tidak tahu. Sampai pun kita makan diajari makan. Berjalan diajari berjalan. membaca, diajari membaca. Karena itulah kondisi kita, itulah keberadaan kita. Allah ciptakan, Allah keluarkan dari perut-perut ibu kita dalam kondisi nol. Dalam kondisi nol, kosong. Oleh karenanya Allah SWT wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Ya, agar kalian bersyukur pada Allah. Agar kalian menggunakan nikmat tersebut li ta'atillahi jalla wa ala, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan pendengarannya untuk mendengar ilmu Allah, penglihatannya untuk melihat ilmu Allah, hatinya untuk memahami ilmu Allah. Maka dari situlah seseorang akan difahamkan oleh Allah Azza wa Jal ilmu agamanya, dengan melalui tiga alat yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Tanya. Tidak diberikan pendengaran, diberikan mata. Tidak diberikan mata, seperti saudara-saudara kita yang buta, diberikan pendengaran. Sehingga mereka menuntut ilmu lewat apa? Telinga. Mereka tidak bisa melihat. Tetapi ada kalanya saudara-saudara kita yang buta ini melebihi orang-orang yang Allah berikan padanya pendengaran dan mata. Mereka hanya bermodalkan mendengar tanpa mencatat sedikit pun. Tapi mereka dengar dan mereka fahami dengan hatinya, yang terkadang masya Allah, subhanallah, daya ingat dan daya faham melebihi orang-orang yang menulis, yang melihat. Keutamaan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Tanya. Demikian pula hati untuk mencerna dan memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah pungkas Allah akhiri la'allakum tashkurun, agar kalian menggunakan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di atas jalan ketaatannya. Wala yusta'an ni'matun min ni'amillahi azza wa jalla fi ma'asi. Sebagai bentuk syukur pada Allah, tidak digunakan nikmat dari sekian nikmat Allah itu dalam perkara maksiat, tetapi dalam perkara taat. Ini ayuhal muslimun. Ya, maka setelah ini kita miliki, kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu menghilangkan kebodohan dari orang lain. Setelah tentunya kita menyepuh diri, memperbaiki diri, mengilmui diri kita sendiri, baru kita sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kita tujukan untuk menghilangkan kebodohan pula yang ada pada saudara-saudara kita dari kaum muslimin, sehingga mereka pun beribadah di atas ilmu. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, tema yang kita angkat insyaallah dalam muhadharah kali ini, yaitu tentang bagaimana untuk kita mampu mendulang keberkahan, barakah, kathratul khair, wasubutuhu, yaitu banyaknya kebaikan dan senantiasa tetapnya kebaikan itu ada pada diri kita di bulan Ramadan. Fala yakunu dzalika illa bil ilm. Tidaklah seorang muslim mampu mendulangnya keberkahan tersebut melainkan dengan ilmu. Sehingga semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Mubarak Hafidhullah Ta'ala, Ustadzuna Al-Ustadz Abu Nasir Mukhtar Hafidhullah Ta'ala, akan memberikan pencerahan, bimbingan kepada kita, sehingga dengannya kita mampu untuk mendulang sebanyak-banyaknya yang Allah sediakan keberkahan di bulan Ramadan. Maka ni'matun min ni'amillahi jalla wa ala alaina wa ala an-nas, walakin aktsarun nasi la yashkurun. Kenikmatan pula atas diri kita dan kepada segenap manusia, kendatipun kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah. Bi ayya ja'alallahu lana ashuhur ithnai asyara syahran, yaitu dengan Allah jadikan bulan-bulan yang ada, Allah tetapkan hal itu untuk kita menjadi 12 bulan. Maka ketetapan Allah menetapkan adanya pembagian bulan menjadi 12 itu adalah sekian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Yang ketetapan ini Allah SWT tetapkan di hari penciptaannya langit dan bumi. Subhanallah. Ya, ketetapan adanya bulan. Dari mulai bulan apa ikhwah? Muharram sampai Zulhijjah. Dari mulai bulan Muharram sampai Zulhijjah Allah tetapkan di hari penciptaannya langit dan bumi. Ada yang hafal bulan yang 12 ini? Apa yang pertama? Muharram. Yang kedua? Safar. Bukan Safar. Safar. Yang ketiga? Rabiul Awal. Yang keempat? Rabiul Akhir. Tsani. Yang kelima? Jumada al-Ula. Yang keenam? Jumada al-Thani. Yang ketujuh? Rajab. Yang kedelapan? Sya'ban. Sembilan? Ramadhan. Sepuluh? Syawal. Sebelas? Dzulqa'dah. Yang kedubelas? Dzulhijjah. Ini dihafalkan ikhwan. Jangan sampai seorang muslim enggak tahu ini bulan apa ya. Oh, kayaknya bulan surah katanya. Surah, ada surah dalam Islam. Surah Safar, Mulud katanya. Kalau Mas Mulud ya ada. Bulan Mulud ada? Enggak ada. Dan seyogianya anak-anak kita pun diajari bulan-bulan Islam ini. Allah nyatakan di surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan. Inna iddata syuhur indallah 12 syahran. Ketetapan ada 12 bulan. Yang ketetapan ini kata Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari diciptakannya langit dan bumi. Subhanallah. Sebagai perkara yang agung ketetapan tersebut. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan yang 12 tersebut ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Apa 4 bulan yang haram ini? Pernah dengar 4 bulan yang haram? Haram apa maksudnya? Kata para ulama, li syiddati hurmatiha wal haram wal wa hurrimal qitalu fiha. Dikatakan 4 bulan ini sebagai 4 bulan haram, li syiddati hurmatiha wa hurrimal qitalu fiha. Karena bulan-bulan ini sangat-sangat dihormati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala bulan ini dihormati oleh Allah, kita pun menghormatinya. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Karena barang siapa yang dia menghormati syiar-syiar Allah, itu adalah ketakwaan dari hatinya. Demikian pula dengan 4 bulan ini. Dihormati oleh Allah dan juga hurrimal qitalu fiha, dilarang untuk berperang padanya. Apa 4 bulan tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram dengan Rajab. Tanya. Jadi Muharram secara tersendiri, terpisah. Kemudian Rajab. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka di bulan-bulan ini Allah SWT larang untuk kaum muslimin berperang padanya, melawan orang-orang kufar. Di empat bulan inilah terjadi apa? Gencatan senjata. Tidak adanya genderang perang. Mereka duduk di bulan ini sebagai pemuliaan dan penghormatan atas apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu di bulan Sya'ban mereka keluar dengan serta-merta untuk berperang, dan serta-merta pula untuk mencari perbekalan dalam berperang. Sehingga tidaklah dikatakan bulan Sya'ban dengan Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah awil gharat ba'da ayyakhruja min Sya'ban. Ya. Kata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, tidaklah bulan Sya'ban dikatakan dengan Sya'ban dikarenakan manusia berbondong-bondong mencari air ataupun berbondong-bondong menuju peperangan setelah mereka keluar dari bulan Rajab. Kita berada di bulan apa sekarang? Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Maka itu kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Sehingga kita merojah sedikit keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban, adapun keutamaan bulan Ramadan insyaAllah akan disampaikan nanti oleh asatidah. Itu sebab penamaan. Dari penamaan bulan Sya'ban. Yang tentunya masing-masing bulan memiliki keutamaan di sisi Allah Azza wa Jal. Yang Allah tetapkan bagi masing-masing bulan ini. Di antaranya bulan Sya'ban. Memiliki keutamaan seperti bulan-bulan yang lainnya. Yang Allah tetapkan termasuk dari 12 bulan yang ada. Tapi ingat tadi, yang paling dihormatinya adalah 4 bulan yang telah kita sebutkan. Di antara keutamaan bulan Sya'ban kata Rasul alaihi salatu wasalam, fihi turfa'ul a'mal. Di bulan Sya'ban itulah akan diangkatnya amalan-amalan saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Sya'ban, di bulan kita sekarang ini, tanggal berapa ikhwah sekarang? 14. Ahsantum barakallahu fikum. Baik. Apalagi yang lihat pamflet sudah langsung tahu tanggal 14. Baik. Jadi di bulan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkatnya amalan saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala, qala qultu ya Rasulullah ma lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu fi Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa seperti berpuasa di bulan Sya'ban ini. Menunjukkan bahwasanya sahabat Usamah bin Zaid memperhatikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, beliau tanyakan kepada Rasulullah. Tidak seperti berpuasa di bulan-bulan yang lainnya, tetapi memperbanyak di bulan Sya'ban ini. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Ramadan au baina Rajab wa Ramadan. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai darinya. Yang adanya dikarenakan antara Rajab dan Ramadan. Itu adanya, sehingga manusia banyak lalai tentang keberadaan bulan ini. Wa hadza sya'run aw hadza syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan ini, kata Rasul, diangkatnya amalan soleh kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'ala. Diangkat. Oleh karena itu kata Rasul, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sa'imun. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sa'imun. Aku ingin tatkala amalanku diangkat kepada Allah dalam kondisi aku berpuasa. Subhanallah. Seperti kapan ikhwah Rasulullah menginginkan seperti ini? Seperti kapan Rasulullah menginginkan yang sama seperti ini? Aku ingin diangkatnya amalan solehku kepada Allah dalam kondisi aku berpuasa. Seperti kapan? Seperti Senin dan Kamis. Sama. Ya. Adapun Senin, yauma wulidtu, kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, hari aku dilahirkan. Dan Kamis adalah yaumun yurfa'u fihi al-a'mal, diangkatnya amalan soleh kepada Allah azza wa jalla. Sehingga Rasulullah katakan sama di bulan Sya'ban pun diangkatnya amalan-amalan soleh. Sehingga fahris subarakallahu fikum ala ikhtar bil amal soleh, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh di bulan-bulan ini. Wal amal soleh kathira, amalan soleh banyak. Ya, yang terkategorikan hal itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, maka dicatat sebagai amalan soleh di sisi Allah azza wajalla. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keutamaan bulan Sya'ban, ghufranu dzunub. Di bulan ini diampuninya dosa-dosa oleh Allah azza wajalla. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa apa? Saghair, dosa-dosa kecil maksudnya. Karena kata para ulama, kalau dosa besar itu dibutuhkan untuk taubat. Disyuruti taubah al-ma'rufah, dengan syarat-syarat taubat yang telah antum ketahui. Ya, adapun dosa-dosa kecil akan berguguran dengan amalan-amalan soleh yang antum lakukan. Dan itu banyak caranya. Salah satunya yaitu keberadaan kita di bulan Sya'ban ini yang diisi dengan ketaatan kepada Allah. Maka sababun li ghufrani dzunub, sebagai sebab diampuninya dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u ila sama'id dunya fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin illa li musyrikin aw musyahinin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia, kapan? Fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam ke-15 di bulan Sya'ban. Kapan berarti? Nanti malam insyaallah. Baik. Sehingga mungkin nanti malam banyak perayaan di masjid-masjid, iya, merayakan nisfu Sya'ban. Mereka mungkin mengambil hadis ini, taib, dan hadis-hadis palsu yang lainnya, taib. Dan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya di sini tidak menerangkan seperti apa kaifiyah nuzulullah, turunnya Allah Azza Wajal, taib, atau tepatnya jam berapa, iya. Sampai sebagian orang mungkin begadang, ngobrol, ngalor ngidul, nunggu malam nisfu Sya'ban. Tidak. Cukup untuk kita memahami nas yang seperti ini, terlebih kalau hal itu sahih, yaitu aman nabihi, untuk mengimani saja. Wala nukayyifu, tanpa kita membagaimanakannya. Wala numathil, dan tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk Allah Azza wa Jal. Sehingga di malam pertengahan bulan Syaban, Allah turun ke langit dunia, kemudian fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni seluruh makhluknya. Subhanallah, kesempatan emas untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Taala ketika itu. Illa li musyrikin au musyahinin, kecuali Allah Subhanahu wa Taala tidak akan mengampuni terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, au musyahinin, dan orang-orang yang saling membenci, saling bermusuhan, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal di malam tersebut. Tanya. Damai dulu ya. Lagi bermusuhan, damai dulu. Tanya. Nanti habis tanggal 15 musuhan lagi. Tidak. Diperbaiki. Islah bainal muslimin. Fa aslihu baina akhawaykum. Diperbaiki. Baik. Semoga dengannya sebagai sebab masing-masing kita akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini ikhwati fillah rahimakumullah tidak menunjukkan adanya perayaan, adanya peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerangkan keutamaan. Tidak hayu wahai para sahabatku, kita berkumpul, kita ramaikan, kita rayakan, kita begadang, tidak ada. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam menerangkan keutamaan di bulan ini. Kemudian pula ikhwati fillah rahimakumullah, keutamaan yang ketiga di bulan Syaban ini sebagai bulan yang banyak dipuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang banyak dipuasai, artinya Rasulullah banyak berpuasa padanya, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Rawi al-Imam Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, maksudnya seperti bulan Syaban ini, sampai-sampai kami katakan sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka, berpuasa terus. Dan ketika kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka, sampai-sampai kami katakan sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Ya, jadi dalam kondisi berpuasa Rasulullah, mereka mengira Aisyah dan para sahabat yang lainnya Rasulullah tidak berbuka. Tetapi ketika berbuka, mereka mengira Rasulullah tidak berpuasa. Ini semua menunjukkan banyaknya berpuasa. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran illa min syahri ramadhan. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa min syahrin qattun, dalam kondisi sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan saja. Artinya selama bulan Ramadan Rasulullah menyempurnakan, bukan memperbanyak. Ya, memperbanyak dan menyempurnakan berbeda. Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama Ramadan dengan sebulan penuh. Adapun kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ما رأيته أكثر صياما إلا من صيام شعبان. Dan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa dari bulan-bulan yang ada melainkan dari bulan Syaban saja. Dalam riwayat yang lain dikatakan hatta yasila bi Ramadan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung Syaban dengan bulan Ramadan. Menyambung Syaban dengan bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mempuasai, berpuasa di bulan itu tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Apakah ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya. Hal ini bukan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh bagi kita sebagai umatnya. Karena ma fa'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasyri'an li ummatihi illa dalla 'alaihi dalil 'ala khususiyatihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat bagi umatnya. Kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga banyak berpuasa ini bukan di bulan mulut ya, atau bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Syaban. Apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif, li tamarrun, ya, dalam rangka latihan, wa'tad, dan juga dalam rangka membiasakan, hatta yadkhula fi Ramadan wala yajid 'alaihi syaqan wala qulfatan, sehingga dia masuk memasuki bulan Ramadan tidak didapati keletihan dan kepayahan karena dia telah membiasakan melatih di bulan Syaban. Ya. Tidak Senin Kamis puasanya. Bulan Ramadan puasanya enggak Senin Kamis. Maksudnya apa? Kan ada orang yang mengatakan nafasnya sudah Senin Kamis. Berjauhan. Ya. Ini baru sehari pokoknya sudah apa? Sudah kelenger. Kenapa? Karena enggak membiasakan sebelumnya. Tayib. Baru sehari mandinya, gerujuknya sudah 5 kali. Panas, mandi lagi, panas, mandi lagi. Tapi orang yang telah dia membiasakan di bulan Syaban, kata Ibnu Rajab, dia tidak akan mendapati kesulitan dan kepayahan ketika memasuki bulan Ramadan. Ikhwati fillah rahimani rakumullah wa barakallahu fikum. Maka dari sekian amalan saleh yang dicontohkan oleh salafun saleh, selain berpuasa tadi, di antaranya adalah qiraatul Quran. Banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Karena hal itu termasuk dari amalan saleh yang diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya tadabburan disertai dengan mentadaburinya, disertai dengan memahaminya. Maka itu afdal. Dikatakan oleh Salamah bin Kuhail, kata beliau, kana yuqal idza dakhala sya'ban syahrul qurra. Kata Salamah bin Kuhail, kalau sudah memasuki bulan Sya'ban, maka dikatakanlah bulan Sya'ban adalah syahrul qurra, bulannya para qari, bulannya para orang-orang yang membaca Al-Quran. Baik. Baik itu muraja'ah atau menghafal atau membaca disertai dengan tadabbur. Demikian pula dikatakan oleh Habib bin Abi Thabit rahimahullah, kata beliau, idza dakhaltu sya'bana, oh, idza dakhala sya'bana, jikalau beliau memasuki bulan Sya'ban, qala, maka beliau mengatakan hadza syahrul qurra, sama dengan ucapannya Salamah bin Kuhin. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Bahkan sampai menajubkan apa yang dilakukan oleh Amr bin Qais Al-Mula'i rahimahullah, ketika beliau memasuki bulan Sya'ban, idza dakhala Sya'bana aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'atil Qur'an. Jikalau beliau memasuki bulan Sya'ban, apa yang beliau lakukan? Aghlaqa hanutahu. Beliau nutup tokonya. Herbalnya ini tutup dulu. Sembakonya tutup. Libur dulu jualannya. Kemudian Amr bin Qais ini wa tafarraga liqira'atil Qur'an. Beliau meluangkan diri, meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Ini para ulama kita bagaimana semangatnya dalam mengisi waktu-waktu yang ada. Ya kalau kadar kita toko tetap buka ya. Mungkin ya, tapi apa tetap mungkin waktu kosong gak ada pelanggan baca Al-Quran. Iya. Karena gak mungkin kan sibuk terus. Waktu kosong digunakan untuk baca Al-Quran ya. Artinya kalau kita merasa berat, tidak seperti Amr bin Qais, nanti saya Ramadan mau makan apa ya. Terlebih kebiasaan kita justru bulan Syaban ini apa? Banyak-banyak bekerja, banyak-banyak cari keuntungan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini digunakan untuk libur. Iya. Untuk menyambut Ramadan, berbekal diri. Itu kalau kita terbalik. Iya. Justru di bulan Syaban ini diperbanyak bisnis. Tanya. Subhanallah, tadi para ulama memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Ya, sehingga yang bekerja bisa mengisi atau membaca Al-Quran di waktu-waktu yang lainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, adapun yang di luar ini, kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, min ijtima'i fi lailatin nisfi wal ihtifal la asla lahu. Berkumpulnya manusia atau merayakannya manusia di malam 15 itu tidak ada asalnya, hanya saja dibangun di atas hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang lemah. Maka itulah dari sekian keutamaan ya, bulan Syaban. Semoga kita mampu ya, mengisi dengan berbagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dengan amalan soleh yang kita mampu, yang dengannya sebagai bekal untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.